Angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun pasang perdia di sana. Ku bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang. Biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Oh, tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati. Nyung mana ale pun janji. Sabar menanti, sewali nyong sampai hati. Biar ale tak bisa jauh, beta pegang sepung janji. Cinta takkan mau tunggu beta, cari hidup di rantau, ternyata beta susah di sini. cuma jalo naik beta susah dirantau.